Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Tayyib, qala Syekh Abdul Aziz Ibn Muhammad Ali Abdul Latif rahimahullahu ta'ala fi kitabih Ad-Dawabit al-Jarh wa at-Ta'dil, qala rahimahullahu ta'ala, al-faslu tsani ma yakhtassu bil adalah. Fasal yang pertama adalah naqad, ya, kritikan ataupun asbabul jarh yang berpulang kepada al adalah. Telah berlalu pada al-faslul awal al jarh yang yata'allaqu bil jahalah, atau kalau kita hubungkan dengan al-adala wal-dawbat, kita katakan al-jarhu, ya, al-jarah al-muta'alliqu bil al-muta'alliqu bil jarhi al-muta'alliqu bil adalati wat ta'dili ma'an, ya, jarah yang berkenaan dengan ta'dil, dengan adala dan dawbat secara bersamaan, yakni beliau sebutkan ada tiga kemarin. Yang pertama adalah al-ibham, kemudian yang kedua jahalatul ain, dan yang ketiga jahalatul hal. 6. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, al-qismu tsani ma yakhtassu bil adalah khamsatu aujuhin hiya. Ada 5 bentuk jarh yang berpulang kepada al-adalah. Yang pertama adalah inkhiramul muru'ah, ya, rusaknya marwah, nama baik seseorang, karena melakukan sesuatu yang dianggap, ya, melanggar nilai-nilai urf, nilai-nilai kebaikan di mata masyarakat. Yang kedua, al-ibtida', ya, melakukan bid'ah dalam agama atau meyakini bid'ah dalam agama. Yang dimaksud dengan bid'ah di sini, ya, secara umum adalah bid'ah i'tiqadiyah. Yang ketiga adalah al-fisq, kefasikan. Dan yang dimaksud dengan fisq di sini adalah al-fisqu dhahir, kefasikan yang bersifat zahir. Kemudian yang keempat, at-tuhmatu bil-kadhib, tertuduh berdusta. Dan yang kelima, al-kadhib. Yang kelima, al-kadhib. Afwan, sebentar. Beliau rahimahullahu ta'ala, al-wajhul awal inkhiramul muru'ah. Qala rahimahullah, al-muru'atu adabun nafsaniyah tahmilu mura'atuha al-insana ala al-wukufi inda mahasinil akhlaqi wa jamilil adat. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, muru'ah definisinya adalah, ini sudah jadi bahasa Indonesia, ya, dikatakan marwah dalam bahasa Indonesia. Muru'ah adalah suatu adab nafsaniyah, ya, adalah adab kemanusiaan, nilai-nilai kemanusiaan, ya, yang mana tahmilu mura'atuha, yang jika seorang muru'ah, ya, memperhatikannya, menjaganya dengan baik, nilai-nilai kemanusiaan ini dia jaga dengan baik, maka itu akan membawa al-insan, menjadikan seseorang alal wukufi, ya, inda mahasinil akhlak, akan membuat dia, ya, membuat seseorang memiliki akhlak yang terpuji, wa jamilil adat, dan kebiasaan yang baik. Nah, ini definisi dari al-muru'ah, yaitu nilai-nilai kemanusiaan, yang dengan menjaga nilai-nilai tersebut akan membuat seorang memiliki akhlak yang apa? Hasanah, akhlak yang baik dan adat yang jamilah, kebiasaan-kebiasaan yang jamil, ya, kebiasaan-kebiasaan yang baik, akhlak yang karimah dan adab apa kebiasaan yang baik. Nah, kata beliau rahimahullah, dan saya kira ini perkara jelas ya, intinya adalah marwah, ya, kata para ulama bahwa marwah di sini marja'nya, ya, tempat berpulangnya, ya, adalah asy-syari'ah wal urf, berpulang kepada syariat dan urf, bahwa segala sesuatu yang dianggap apa yang merupakan kebaikan di mata syariat, ya, di mata syariat, maka itu adalah urf, afwan, maka itu adalah marwah. Ya, demikian pula sebaliknya, segala hal yang apa dianggap baik oleh apa masyarakat berupa adat, kebiasaan-kebiasaan di tengah masyarakat yang baik, maka itu juga adalah marwah. Itu adalah marwah. Perbedaannya kalau marwah yang berpulang kepada syariat itu tidak pernah berubah. Itu tidak pernah berubah. Yani segala hal yang dianggap baik oleh syariat secara umum itu perkara yang tidak pernah berubah, ya, pada waktu dan tempat. Pada waktu dan tempat. Berbeda dengan adat, kebiasaan-kebiasaan baik di tengah masyarakat, maka itu bisa berubah antara tempat satu dengan berbeda antara satu tempat dengan tempat lain, dan bisa berubah antara satu zaman dengan zaman setelahnya. Ya, tapi secara umum, ya, referensi dari al-mar al-muru'ah, dianggap sesuatu itu muru'ah kalau sejalan dengan apa? Sejalan dengan syariat dan juga kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat. Kalau sesuatu itu misalnya baik di tengah masyarakat, kebiasaan yang baik di tengah masyarakat tapi melanggar syariat, maka itu bukan marwah, itu bukan muru'ah. Demikian pula, terkadang hal tersebut baik di mata syariat, yakni secara tafsil, ya, karena kadang tafsil itu seperti misalnya berbakti atau berbakti kepada orang tua, atau misalnya berbuat baik kepada seorang, ini nilai-nilai kebaikan dalam syariat yang tidak akan mungkin berubah, tapi tafsilatnya, rinciannya ini yang bisa berubah. Ya, jadi bisa menerima apa namanya? At-taghayyur, bisa menerima perubahan. Jelas ya? 6. Adapun asal-asal kebaikan itu sifatnya tsabitat dalam Islam, tidak pernah berubah. 6. Terkadang sesuatu tafsil, suatu perincian suatu kebaikan dalam syariat dibolehkan dalam agama, tapi itu dianggap kurang baik di tengah masyarakat, maka itu juga bukan marwah. Ya. Jelas sampai sini, karena kebanyakan atau perkara-perkara adab atau perkara-perkara yang berkenaan dengan sesuatu yang baik di tengah masyarakat, kebiasaan di tengah masyarakat, terkadang hal tersebut sesuai dengan syariat tentunya, ya, secara asalnya, namun penjabarannya ataupun teknisnya di lapangan bisa berubah. Ya, dan saya kira ini perkara yang ma'ruf, ya. Nah, intinya muru'ah sebagaimana yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala, ya, ketika seorang melakukan sesuatu amalan yang dipandang baik oleh syariat dan juga dipandang baik oleh atau sejalan dengan kebiasaan baik di tengah masyarakat. Qala rahimahullah, "Wa lamma kanatil muru'atu tata'allaqu bil akhlaqi wal 'adat, sara marji'uha ila al 'urf." Tatkala muru'ah ini berpulang kembalinya kepada akhlak dan adat, maka marji'nya adalah 'urf. Referensinya adalah 'urf. Kita katakan bukan hanya 'urf. Bukan hanya 'urf. Jelas sampai sini? Tapi marji'nya selain urf tentunya adalah syara' yang pertama. Ya. Tentunya adalah apa? Adalah syara'. 6. Karena urf itu terlalu luas. Apalagi kalau kita dikatakan di sini al-akhlak. Beliau sudah menyebutkan al-akhlak wal-adat. Al-adat, oke, rujuknya kepada urf. Tapi al-akhlak itu rujuknya kepada syariah. Ya, rujuknya kepada apa? Rujuknya kepada syariat, marji'nya. 6. Taib. Jadi marji'nya, yakni tempat kembalinya penentuan muru'ah selain kepada urf, tentunya terlebih dahulu kepada syara'. Qala rahimahullah, wal umurul urfiyah qallama tandabit wa bal hiya qallama tandabit bal hiya takhtalifu bi ikhtilafil ashkhasi wal buldani. Perkara-perkara yang dianggap baik di tengah masyarakat itu sangat jarang ada yang mundabit. Yakni urf yang dimaksud di sini bisa dikatakan urfnya khasah. Jadi perkara-perkara yang sifatnya urfiyah di sini kebanyakannya urfun khas, urf yang bersifat khas di suatu tempat, ya, takhtalifu bikhtilafil ashkhas wal buldan, berbeda antara satu orang dengan orang lain, antara negeri satu dengan negeri yang lain. Farubbama jarat adatu ahli baladin bimubasyarati umurin lau basyaraha ghairuhum la'udda dhalika kharman lil muru'ah. Jelas ya, jadi beliau ingin menjelaskan bahwa urf ini qallama tandabit. Jarang ada yang urf apa ya? Urf am. Ya. Urf am itu urf yang berlaku di semua manusia, semua masyarakat, semua negara. Jarang ada urf seperti itu. Nah, kebanyakannya sifatnya urfnya apa? Urfnya khasah. Urfnya khas. Ya. Jadi yang dimaksud di sini urf qallama tandabit, sangat jarang yang mundabit, sangat jarang yang baku, yakni urf am. Urf am jarang ada yang baku. Tapi kalau urf khas, banyak yang baku. Kenapa? Karena urf khas itu apa? Terkait dengan baladun muayyan ya, atau syakhsun muayyan bahkan ya, dan seterusnya. Taib, dan berkenaan dengan urf ini dibahas dalam kawaid fikih ya, rinciannya. Taib. Makanya kata beliau, tatkala atau terkadang, rubbama, terkadang di penduduk suatu negeri, mereka punya kebiasaan untuk melakukan beberapa hal, umur. Namun, seandainya dilakukan oleh penduduk negeri lain, maka itu dianggap sebagai melanggar muru'ah di mata mereka. Di mata mereka. Masalah makan di, apa namanya, duduk di teras rumah, kemudian makan, lihat-lihatin orang jalan misalnya, ya, sambil melihat jalanan, masalah, ya. Ini mungkin ya, mungkin, ya, di sebagian, di sebagian tempat, ya, makan di teras rumah, ya, ini hal yang biasa. Tapi ketika dilakukan di negeri yang lain, itu belum tentu baik, ya, itu perkara yang kurang bagus. Nah, demikian pula duduk-duduk di pinggir jalan misalnya, duduk-duduk di pinggir jalan. Nah, ini terkadang menjadi ngobrol di tengah jalan, duduk di pinggir jalan ngobrol, ya, terkadang menjadi urf. Terkadang menjadi urf di satu tempat, tapi di tempat lain kurang bagus. Kurang bagus. Nah, kata beliau rahimahullah, wa in kanat mubahatan syara', walaupun hal tersebut dibolehkan secara syara', namun kalau tidak sesuai dengan urf, maka apa? Ya, maka tidak sesuai dengan kebiasaan di masyarakat, maka itu melanggar syariat. Melanggar muru'ah. Kita katakan demikian pula sebaliknya. Walaupun itu sejalan dengan urf di tengah masyarakat, tapi kalau melanggar syara', itu juga melanggar muru'ah. Jelas ya? Ya, walaupun itu sesuai dengan kebiasaan masyarakat, namun kalau bertentangan dengan syariat, maka itu juga namanya melanggar maruah. Jadi, marji'nya kembalinya kepada dua hal ini, asy-syara' dan al-urf. Kemudian beliau memberikan contoh kal akli fil aswaq, seperti makan di pasar, wal imbisat fil muda'abah. Ya. Wal mizah. Ya, yakni muda'abah, bercengkrama, ya, bergurau, ya. Enam wa nahwi dzalik dan semisalnya, ya. Taib, ini beberapa bentuk urf dan saya kira seperti yang dikatakan ini urf sifatnya khas, ya. Qala rahimahullahu taala, mata yujrahu rawi bil qadah fi mru'atihi. Kapan seorang perawi dikritik? Ya, dikritik apa dijarah karena dia melanggar marwah. Qala al-Khatibul Baghdadi rahimahullah, alladhi indana fi hadzal bab raddu khabari fa'ilil mubahati ila al-'alimi wal 'amalu bidzalika bima yaqwa fi nafsihi. Kata beliau, ya, alladhi indana, yakni yang kami pegang dalam bab ini, dalam permasalahan murwah ini, raddu khabari fa'ilil mubahat ila al-'alim, ya, memulangkan, bukan radd di sini bukan bermakna menolak ya. Bukan bermakna menolak, tapi dipulangkan, dikembalikan. Karena ada kata ilah setelahnya. Jadi, mengembalikan status hadis dari pelaku mubahat, orang yang melakukan perkara mubah, itu dikembalikan kepada alim. Ya, kepada orang yang paham dalam masalah ini. Wal amalu bidzalika bima yaqwa fi nafsihi. Dan demikian pula dalam hal amalan, ya, atau mengamalkan hadisnya, itu sesuai dengan apa yang kuat di dalam dirinya, di dalam diri si alim. Di dalam diri si alim. Maksudnya di sini fa'ilil mubahat, ini orang yang terlalu banyak melakukan perkara, orang yang banyak melakukan perkara-perkara mubah, atau mungkin hal tersebut, dia melakukan beberapa amalan yang mubah, namun hal tersebut tidak melanggar syariat, yakni mubah tidak melanggar syariat, namun hal tersebut bertentangan dengan urf. Maka kata beliau, kata Al-Khatib, menurut kami ini dikembalikan kepada alim. Dan dia beramal dengan hadisnya, ya, sesuai dengan apa yang dia kuatkan dalam hatinya, yakni yang dia cenderung padanya. Kalau dia menganggap ini perkara mubah, ini tidak merusak muru'ahnya, maka tetap diamalkan hadisnya atau dipakai hadisnya. Tapi kalau sebaliknya, ditolak hadisnya. Ini kata Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Kemudian fa in ghalaba ala dhannihi min af'ali murtakibil mubahil al-musqiti lil muru'ati annahu matbu'un ala fi'li dhalika wa at-tasahhulu bihi annahu matbu'un ala fi'li dhalika wa at-tasahhulu bihi ma'a kaunihi mimman la yahmilu nafsahu ala al-kadhibi fi khabarihi wa shahadatihi bal yara idhama dhalika wa tahrimahu wa at-tanazzuhi wa idhama dhalika wa tahrimahu wa at-tanazzuha anhu qabila khabarahu. Nah, ini penjelasan dari bima yaqwa fi nafsi. Hadisnya diamalkan atau tidak, diambil atau tidak, tergantung dengan kondisi apa, dengan apa yang ada di dalam hati si alim. Yani mempertimbangkan keadaan orang yang melakukan perkara mubah ini. Kata beliau, kalau dugaan besar dia, ya, dari orang yang melakukan perkara mubah yang menggugurkan muru'ah tadi, dia matbu'un ala fi'li dhalik, dia sudah, itu sudah jadi kebiasaannya. Perhatikan kategori mubah yang dimaksud di sini. Di sini di awal tadi beliau hanya mengglobalkan fa'il mubahat, melakukan perkara yang mubah. Kemudian di sini dirinci al mubah al musqitu, atau bukan dirinci, ditain ataupun ditafsir, ya. 6. Yakni yang dimaksud dengan mubah di sini adalah al mubah al musqitu al musqit mustaqiti lil muru'ah, yang menggugurkan marwah. Jadi kalau ada seorang perawi, dia melakukan perkara mubah yang bertentangan dengan marwah, kata Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, hadisnya dia dikembalikan kepada alim. Ya, kepada orang yang pakar di bidang ini. Kemudian dia memperlakukan hadisnya sesuai dengan apa yang ada dalam dirinya, yakni penilaian yang objektif dalam dirinya. Kata beliau, kalau dia memandang orang ini sudah makbu'un ala fi'li dhalik, sudah menjadi kebiasaannya mengerjakan perkara yang mubah tapi melanggar marwah itu, wattasahul bihi, dan dia bergampangan mengerjakannya, ya. Namun di sisi lain dia bukan seorang pendusta, ya. Nam dalam riwayat dan persaksiannya, bahkan dia menganggap bahwa berdusta itu perkara yang besar, itu dusta itu haram, dan dia menjauhkan diri dari kedustaan. Qabila khabarahu, maka si alim tersebut bisa menerima kabarnya. Dia akan menerima kabarnya. Ya, dia bisa apa? Wa tanazzi anhu qabila khabarahu. Dia apa? Menerima khabarnya. Nah. Wa in dha'afat hadhihi al-hal fi nafsi al-alim wa ttahamahu 'indaha wajaba 'alaihi tarkul 'amali bi khabarihi wa nam wa raddu syahadatihi. Tapi kalau apa yang disebutkan di sini, ya, bertambah lagi, yakni bukan sekedar dia punya kebiasaan melakukan itu dan tasahul terhadapnya, tapi hal itu membuat, ya, tapi karena apa, kalau bisa sampai membuat nafsil alim, ya, yakni pertimbangan seorang alim jiwanya dia, ya, wattahamahu indaha, nam, dan menjadikan dia muttaham, yakni mengarah kepada kejujurannya, ya, karena dia tasahul dalam perkara-perkara itu, ya, punya kebiasaan melakukan itu, kemudian ada indikasi yang mengarah kepada mempermasalahkan kejujurannya, ya, wajib alaihi tarkul amali bi khabarihi, wajib bagi si alim untuk tidak beramal dengan khabarnya dan menolak persaksiannya. 6. Sudah, ya. Tapi ini kata Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala. 6. Zahir dari amalan atau apa yang dipaparkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala, bahwa khawarimul muru'ah itu tidak menjadikan apa, ditolaknya khabar seorang perawi, yakni fidatihi, ya, fidatihi pelanggaran terhadap muru'ah, khawarimul muru'ah tidak bukan merupakan yarah fidatihi. Karena di sini jelas sekali beliau mengatakan bahwa hatta walaupun dia tasahul dalam perkara itu, ya, dalam perkara mubah yang menggugurkan muru'ahnya, hatta dia tasahul, tapi dia masih orang yang apa, dia orang yang jujur, ya, bahkan menganggap kejujuran itu perkara yang mengerikan, yang haram dan seterusnya, sehingga dia menjaga dirinya dari kedustaan, maka masih diterima hadisnya. Sementara kalau khawarimul muru'ah itu punya potensi atau ada indikasi yang menunjukkan bahwa ini mengarah kepada kejujurannya, bisa merusak kejujurannya, ya, sehingga alim ittahamahu, maka ditolak. Maka penjabaran dari Al-Khatib ini rahimahullahu taala, zahirnya wallahu a'lam, menunjukkan bahwasanya khawarimul muru'ah itu bukan jarah fi dzatihi, namun dia hanya menjadi jarah kalau ada indikasi yang berpulang kepada as-sidqnya, mempermasalahkan sidiknya atau berkurang kejujurannya, barulah dianggap sebagai sebab yang menolak apa, sebab ditolaknya apa, khawarimul muru'ah, sebab ditolaknya riwayat seorang perawi yang melanggar muru'ah ini, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab, ini zahir dari kalamnya Al-Khatib rahimahullah. 6. Summa qala rahimahullah, kemudian beliau membawakan satu contoh yang satu contoh kasus dalam masalah ini, ya, dalam masalah khawarimul muru'ah. Kata beliau, ini perkara yang penting. Wa minal qadah bin khiramil muru'ati al-man'u min kitabatil hadithi amman ya'khudul ajra ala tahdith. Di antara perkara yang melanggar muru'ah adalah dia enggan untuk menuliskan hadis, enggan untuk mengimla hadis, enggan untuk menyampaikan hadis, ya. 6. Al-man'u min kitabatil hadis, yakni para ulama enggan untuk menulis hadis dari seorang perawi yang ya'khudul ajra anit tahdis, yang mengambil upah dari at-tahdis. Baik, saya ulangi, di antara perkara yang merusak apa, di antara bentuk kritikan jarah kepada marwah, ya, ketika seorang melanggar marwah adalah pendapat di kalangan sebagian ulama di mana mereka menolak menulis hadis dari orang yang mengambil upah dari at-tahdis. Ya, mengambil upah dari at-tahdis. 6. Baik, misalnya yakni dia menolak untuk menuliskan hadis kepada orang lain, ya, kalau tidak ada ujrah, atau dia menolak untuk masalan dia menolak untuk mengimla hadis ketika tidak ada ujrah dan seterusnya. 6. Ini yang akan beliau bahas, khilaf di kalangan para ulama. Faqad mana'a ba'dul a'immati ka Ishaq bin Rahawai wal Imam Ahmad wa Abi Hatim min dzalik. Yani sebagian ulama a'immah seperti Ishaq, Ahmad dan Abu Hatim rahimahumullahu taala menolak untuk mengambil hadis dari orang yang mengambil ujrah, dari seorang muhaddis, seorang rawi yang mengambil ujrah alat tahdis, ya, untuk mengimla, untuk menulis hadis dia mengambil ujrah. Alasannya wa dzalika lima yali. Ini dalil dari pendapat ulama yang melarang. Lima fi akhdhil ajri ala dzalika min kharamil muru'ah. Dikarenakan mengambil upah, ya, mengambil upah dari hal tersebut itu melanggar muru'ah. Faqad syaa'a baina ahli al-hadisi at-takhalluqu bi uluwil himami wa dhaharati syai'i wa tanzihil 'irdi am maddil 'aini ila syai'in min al-'arab. Sudah tersebar di kalangan ahli hadis berakhlak dengan himmah yang tinggi. Himmah yang tinggi. Ya, wa dhaharati syaim. Syaim itu perilaku, ya. Perilaku yang dhaharah. Yani ya, mana secara umum mungkin sama dhaharah atau taharah. Taharatu syaim. Syaim yani perilaku dan seterusnya yang baik, ya. Kemudian wa tanzihil irq. Ya. Membersihkan kehormatan, membersihkan nama baik dari, ya, tertarik kepada al-arad, yakni kehidupan dunia. Nah, perkara-perkara yang sifatnya materi. Ya, ini akhlak yang tersebar di kalangan ahli hadis. Ini alasan yang pertama. Jadi melanggar apa? Urf. Urfnya apa? Urfnya ahli hadis. Kemudian yang kedua, wali annahu qad yusa'u dhannu bi akhidil ajr atau qad yusa'u dhanna. Nah, li'annahu qad yusa'u dhanna bi akhdhil ajr. Alasan yang kedua, terkadang orang yang mengambil upah bisa disu'uzoni, ada orang yang bisa su'uzon kepada dirinya. 6. Qala al-Khatibul Baghdadi rahimahullah, wa inna ma mana'u dhalika tanzihan lirawi an su'izdhanni bihi. Tidaklah mereka atau alasan mereka melarang untuk mengambil ujrah dari tahdis adalah untuk menjaga perawi dari su'uzon. Li'anna ba'da man kana ya'khudul ajra 'ala riwayati usira 'ala tazayyudihi wa di'aihi ma lam yasma'. Ya, li ajli ma kana yu'ta. Karena ada sebagian orang yang melakukan seperti ini, yakni oknum, ada sebagian oknum yang mengambil upah dari ujrah ini, dia usira 'ala tazayyudihi. Nah, yakni dia dikritisi, yakni dipandang miring oleh ulama yang lain dikarenakan dia tazayyud, ya, menambah hartanya. Ya, ini menambah hartanya. Dan yang lainnya, kemudian alasan yang lain terkadang karena sudah punya keinginan untuk menambah harta, maka terkadang dia sampai berbohong. Dengan apa? Dia kemudian idya mengklaim punya sama pada suatu hadis padahal dia tidak pernah punya sama di situ, tujuannya bohong supaya dia diberi. Dia diberikan. Nah. Dan ini apa namanya? Sampai sekarang masih ada, masih banyak. Dan ini yang paling banyak, paling sering dalam riwayat Al-Qur'an, dalam riwayat Al-Qur'an. Nah. Dalam riwayat Al-Qur'anul Karim. Ya. Di antara mereka bahkan menjadikannya seperti pasar. Ya, menjadikannya seperti pasar dengan apa namanya, kadang ya, syukur-syukur juga kalau betul-betul khatam 30 juz dibaca dan dicek, mungkin masih mending. Tapi kebanyakannya, banyak diantaranya yang tidak melakukannya. Ya, kadang dikatakan siapa yang mau mendapatkan ijazah ya Al-Qur'an qiraah ini qiraah itu, maka ya bayar sekian. Nah, kemudian ketika dibayarkan cuma datang membaca Al-Fatihah, setelah itu dikasih ijazah seluruh Al-Quran. Ini kadzib, tentunya bila syak. Ini adalah kedustaan. Bahkan ada yang mengklaim, saya membaca 30 juz, misalnya saya mendapatkan ijazah Al-Quran 30 juz dari Syekh Fulan. Padahal mungkin dia cuma membaca sejumlah ayat, sejumlah surah di dalamnya dan tidak mengkhatamkan seluruhnya. Iddia, mengklaim dia punya sama pada sesuatu, padahal dia tidak punya, tujuannya untuk, ya tadi, tazayyud. Nah, kemudian, ini apa namanya pandangan yang pertama. Ishaq ibn Rahway, Imam Ahmad dan Abu Hatim, zahir pendapat mereka memutlakkan melarang. Kemudian pendapat yang kedua. 6. Kata beliau walakin qad istathna ibn Salahi min dzalika min iqtirani man iqtarana akhdahu lil ajri bi udhrin yanfi anhu su'adhon wa yadfa'u anhu kharamal muru'ah. Kharaman muru'ah. 6. Hanya saja Ibnu Salah mengecualikan dari kategori mengambil upah ini, orang yang mengambil upah karena adanya uzur. Ya, di mana uzur ini bisa menafikan su'uzon darinya dan bisa menolak, ya, bisa menafikan khawarimul muru'ah dari dirinya. Kama hasala min Abil Husain Ibnu Naqur. Kama hasala min Abil Husain Ibnu Naqur. Idza fa'ala dhalika li'anna Syekh Aba Ishaq Asy-Syirazi aftahu bi jawazil akhdhi al-ujrati 'ala at-tahdits li'anna ashhab al-hadithi kanu yamna'unahu min al-kasbi li'iyalihi. Nah, sebagaimana yang terjadi pada Abu Husain Ibnu Naqur, karena beliau mengambil upah ketika mengambil ajar dari at-tahdits. Ya, berdasarkan apa? Berdasarkan fatwanya Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi rahimahullah, difatwakan secara khusus kepada beliau, ini fatwa individu berkenaan dengan beliau, boleh bagi dia untuk mengambil ujrah dari tahdis. Kenapa? Karena ashabul hadis di masanya mereka melarang beliau untuk bekerja, ya, bekerja untuk keluarganya. Yani di mungkin ada bentuk mana'u di sini apakah ada dalam bentuk hukuman sosial ataupun mungkin yang dimaksud dengan yamnauna di sini, yakni ashabul hadis banyak yang datang kepada beliau setiap saat dan beliau enggan untuk menolak, enggan untuk menutup pintu, ya, sehingga karena banyaknya ashabul hadis yang datang kepada beliau untuk mengambil hadis, sehingga beliau tidak punya waktu untuk al-kasab li'iyalihi. Nah, maka Abu Ishaq Asy-Syirazi memfatwakan untuk beliau boleh bagi dia untuk mengambil ujrah ala hadis. Ini yang dimaksud dengan yamnauna di sini, wallahu alam, ya. Ini yang dimaksud dengan yamna'unau. Yani mereka menjadi sebab beliau tidak bekerja, yakni karena ashabul hadis sering datang, yakni orang-orang yang mengambil hadis maksudnya di sini, ashabul di sini ashabul hadis maksudnya thullabul ilm, thullabul hadis. Jelas ya? Mereka tidak henti-hentinya datang kepada beliau sehingga beliau tidak punya waktu untuk bekerja, maka beliau pun diberikan fatwa oleh Abu Ishaq Asy-Syirazi untuk mengambil ujrah. Baik. Karena itulah waqad tarakhas ba'dul a'immati fi akhdhil ajr. Wa dhalika syabihun bi akhdhil ajri ala ta'limil Qur'ani wa nahwi. Dan ini pendapat yang pendapat yang ketiga. Ya, kata beliau sebagian a'immah membolehkan untuk mengambil rukhsah dikarenakan hal itu mirip dengan mengambil upah dari mengajarkan Quran, dan hadisnya masyhur tentang pembolehannya. Dan ini juga para ulama ketika menyebutkan dalam pembahasan fikih tentang ujrah, ya mereka memberikan contoh, ya. Al-ujrah mengambil ujrah dari ta'lim Al-Qur'anul Karim. Nah. Dan ini pendapat yang ketiga ini, ya, pendapat yang ketiga ini adalah pendapat yang pertengahan. Pendapat yang pertengahan. Ya, karena at-ta'lim, ya, ini termasuk termasuk manfaah. Termasuk manfaah. Jelas sampai sini manfaah yang mubah, yang syar'an tentunya mubah, nam, dan manfaahnya maklum, ya. Apalagi didukung oleh hadis Nabawi, ya. Inna haqqa ma ta'khudhu 'alaihi ajra kitabullah atau kama qala alaihi salatu wassalam. Nah, maka mengambil upah, ya, ujrah dari ta'lim dan semacamnya, ya, ini adalah mimbab rukhsah, dibolehkan. Dengan catatan bahwa dia bukan tidak boleh, ya, dia tidak boleh kemudian berhenti untuk mengajarkan ilmu atau mengajarkan Quran hanya gara-gara tidak ada ujrah. Kalau seperti itu maka ini menjadi hal yang melanggar muru'ah, ya, walaupun namanya sewa menyewa dalam jual beli ijarah. Ya, kalau tidak ada ujrah, ya tidak ada juga manfaat, tidak ada juga jasa. Tapi karena ini berkenaan dengan perkara agama, maka hal tersebut menjadi perkara yang melanggar marwah. Yani kalau ada orang yang memberikannya, ya. Atau misalnya dia bahkan menetapkan upah, menetapkan nilai, tidak ada masalah. Dia menetapkan nilai. Tapi kalau ada yang datang kepadanya minta udzur misalnya, kemudian minta dia diajari Quran dan seterusnya namun dia tidak mampu, maka ketika dia menolaknya itu menjadi marwah, melanggar muruah, ya, itu menjadi melanggar muruah, karena itu bisa masuk dalam kategori kitmanul ilm, ya, bahkan bisa jatuh dalam perkara yang dilarang kalau dia mempersyaratkan hal tersebut, ya. Jelas sampai sini ya. Ala kulli hal, kalau kita berbicara mengenai mengambil ujrah, ya, kembalinya kepada hukum-hukum ijarah dalam pembahasan fikih, jelas ya. Ya, menentukan nilai ujrah misalnya sekali sepekan berapa atau sekali per pertemuan berapa misalnya, secara umum itu perkara yang mubah kalau kita bahas dari kacamata fikih, ya, menentukan nilai ujrah dari suatu ta'lim, ya, sesuai dengan kesepakatan tidak ada masalah, namun itu menjadi tercela ketika itu menjadi sebab dia menghalangi ilmu dari orang-orang yang ingin belajar namun dia tidak mampu, ya. Karena itulah walaupun hal tersebut dia lakukan, tidak selayaknya dia kemudian mengharamkan ilmu dari orang-orang yang tidak mampu, yang datang minta uzur kepada dirinya, ya, dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Apalagi, ya, kalau misalnya dia tidak punya, kasb yang lain kecuali dari situ. Ya, tidak punya kasb, tidak punya waktu untuk bekerja, dan dia fokus untuk mengajar, maka hal tersebut tentunya menjadi alasan. Menjadi alasan yang dibenarkan. Nah, adapun dalil yang disebutkan dari pendapat Ishaq bin Rahway dan selainnya berupa bahwa hal tersebut melanggar kebiasaan di tengah ahlul hadis, ya, di tengah ahlul hadis kita katakan urf ini berubah di masa sekarang. Ya, di masa sekarang urf mengambil ujur dari ta'lim itu perkara yang sudah tidak melanggar kebiasaan. Ya kan? Sudah tidak melanggar kebiasaan. Ya, apalagi negara menetapkan guru misalnya, ya, dengan semua macamnya, ada bantuan-bantuan untuk guru ngaji dan seterusnya. Ini semuanya menunjukkan bahwasanya itu tidak melanggar urf lagi di masa sekarang. Mungkin di masa zaman itu, di tengah-tengah ahlul hadis itu melanggar muru'ah kebiasaan mereka, tapi di zaman belakangan, di zaman sekarang, itu tidak lagi melanggar urf. Ya, enggak bisa lagi dikatakan itu melanggar urf. Ya. Kemudian masalah su'uzon. Nah, maka itu dikembalikan kepada orang yang su'uzon. Ya, kalau dia punya kalau si alim itu tazayyud, ya memang gunanya untuk memperkaya diri dan seterusnya, maka ini tentunya bertentangan dengan apa namanya? Dengan prinsip ilmu yang dia pegang. Ya. Bahwa ilmu tersebut dia pakai untuk ujrah untuk dari ilmu tersebut dia gunakan untuk kehidupannya, kesehariannya, kewajibannya sehari-hari kepada keluarganya, tidak ada masalah. Tapi untuk taksir, takasur dengannya, ya, tazayyud dengan mal, ya, dan seterusnya dari ta'lim, ini perkara yang tidak dibenarkan. Ini perkara yang tidak melanggar marwah. Melanggar marwah. Jelas ya? Ya, ini kalau dia ingin tazayyud, ya, menjadi kaya dengannya, maka dia ambil kasb yang lain. Dia mengambil kas yang lain. Misalnya jual beli ya al-bai, ya, dan al-bai sudah baik walaupun yang dijual itu adalah misalnya buku dan buku agama dan seterusnya, tapi itu sudah masuk dalam kategori kas, bukan lagi murni sekedar menyampaikan ilmu, ya. Nah, karena hal tersebut perkara yang malum, ya. Ya. Taib ala kulli hal, ini pendapat yang ketiga. Kata beliau, min ulaika la'imah, di antara ulama yang mengambil ujrah. Afwan, dikit lagi, tanggung. Wa min ulaika la'imma Abu Nu'aym al-Fadl bin Dukain. Qala adh-Dhahabiyyu sabata anhu annahu kana ya'khudhu 'ala al-hadithi shay'an qalila li faqrihi. Kata Dhahabi telah syah dari Abu Nu'aym al-Fadl bin Dukain ini bahwa beliau mengambil upah dari hadis shay'an qalila, sedikit upah, li faqrihi, karena beliau miskin. Tsaniyan Ali ibn Abdul Aziz al-Baghawi al-Makki qala adh-Dhahabiyyu amma an-Nasa'iyyu فمقته لكونه كان يأخذ على الحديث ولا شك أنه كان فقيرا مجاورا. Adapun kata Zahabi, adapun An-Nasa'i, beliau apa murka, ya murka, famaqatahu, dia benci, yakni tidak suka dengan Ali ibn Abdul Aziz Al-Baghawi karena dia mengambil hadis. Tapi Az-Zahabi membela, afwan, beliau mengambil ujrah ala tahdis. Tapi Az-Zahabi membela, kata beliau, ya, beliau mengambil hadis, mengambil ujrah dari hadis tidak ada masalah. Kenapa? La syak, tidak diragukan. Beliau adalah orang yang fakir dan mujawir. Ya, ini tinggal di masjid An-Nabawi atau Masjidil Haram. Biasanya mujawir ini itlaknya kepada Al-Haramain, masjid, dua masjid di Al-Haram, ya. Tinggal di sana dan mengurus masjid, ya. Fokus di situ. Nah, sehingga dia tidak punya kasb. Wa qala aidan, kata Az-Zahabi juga, siqatun lakinnahu yatlubu 'ala at-tahdis wa ya'tadziru wa yu'tadzaru bi annahu muhtaj atau wa ya'tadziru bi annahu muhtaj. Beliau siqah, hanya saja dia mengambil upah dari tahdis dan beliau mengambil uzur atau beliau beruzur bahwa dia membutuhkannya. Naam, Allahu taala a'lam bis-shawab. Naam, naqtai bihadzal qadar wal 'ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dhalika wal qadiru 'alaihi. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Afwan, tolong disampaikan ke guru ustaz setelah ini. Afwan, ambil waktunya tadi sedikit. Nah. Ya, jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.